Ku buka jendela saat purnama akan menjelma, menerangi, menghiasi malam. Ku rebahkan diri bersandar dalam pelukanmu, penuh manja kau belai rambutku. Tiada terasa kejenuhan bagi kita di dalam mengayuh bahtera cinta. Cinta.